وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw' Al-Kitabi Was-Sunnah, dan kita masih dalam pembahasan tentang kitab Al-Mu'amalat, dan kita telah sampai kepada pembahasan yang bab yang ke-11 yang kaitannya dengan Al-Ijarah, tentang persewaan. Dan telah kita sebutkan makna dan pengertian dari Al-Ijarah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya menyewakan sesuatu. Oleh karena itu, secara umum para ulama bersepakat tentang diperbolehkannya sewa menyewa. Dan telah kita sebutkan pula pada permasalahan yang kedua tentang syarat-syarat al-ijarah, bahwa dalam hukum sewa menyewa, baik yang menyewa maupun yang menyewakan memiliki syarat-syarat. Di antara syarat yang telah kita sebutkan bahwa seorang yang melakukan transaksi adalah seorang yang jaizu at-tasarruf, yang diperbolehkan bagi dia untuk bertindak dalam melakukan transaksi tersebut. Dia seorang yang berakal, yang balig, seorang yang merdeka, dan dia seorang yang rasyid. Dan di antara syarat yang disebutkan bahwa manfaat yang dijadikan sebagai akad dalam persewaan tersebut jelas, hal yang diketahui, bukan sesuatu yang majhul. Demikian pula biaya penyewaannya jelas, dan manfaat tersebut sifatnya mubahah, bukan mengandung sesuatu yang haram. Maka tidak diperbolehkan menyewakan alat-alat musik atau menyewakan rumah yang digunakan untuk perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Kemudian kita masuki permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, al-ahkam al-muta'alliqatu biha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-ijarah, sewa menyewa ini. Wa yata'allaqu bi aqdi al-ijarati al-ahkam al-atiyah. Dan yang berkaitan dengan akad sewa menyewa, beberapa hukum berikut. La yajuzu al-isti'jaru ala a'mali al-qurabi wal-ibadat kal-adhani wal-hajj wal-futya wal-qadha wal-imamati wa ta'lim al-Qur'an li'annaha qurbatun ilallah ta'ala. Tidak diperbolehkan menyewa amalan-amalan yang sifatnya ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya azan, menyewa seseorang menjadi muadzin. Sekali azan 50.000 misalnya, atau 100.000 sekali azan, maka dia menyewa azan. Azan ibadah, azan merupakan perkara ibadah. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Demikian pula haji. Demikian pula dalam hal berfatwa. Menyewa seseorang sebagai mufti yang berfatwa, maka dengan fatwanya dia disewa. Dia disewa karena fatwanya. Sehari dia berfatwa, maka dia mendapatkan 500 ribu misalnya. Wal-qadha. Demikian pula dalam hal qadha. Menjadi seorang qadhi yang akan memutuskan hukum dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Wal-imamah. Demikian pula menjadi imam. Imam salat. Satu salat 100 ribu. Sebagai imamus salat. Wa ta'limil Qur'an. Demikian pula dalam hal mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Intinya, setiap amalan yang sifatnya ibadah, maka tidak diperbolehkan ada ijarah di dalamnya. Ada sewa menyewa. Li'annaha qurbatun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang demikian merupakan bentuk ibadah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu an ya'khudha man yaqumu bidzalika rizqan min baiti malil muslimin. Namun diperbolehkan seseorang mengambil orang yang menempati kedudukan tersebut, mengambil rezeki dari baitul mal dari kaum muslimin, atau mendapatkan sesuatu dari salah seorang muhsinin misalnya, dari orang kaya yang akan memberikan kepadanya yang sifatnya hibah, pemberian ya, atau yang semisalnya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam setiap perkara ibadah secara umum tidak diperbolehkan sama sekali mengambil upah yang disebut ujrah atau ajr dari satu amalan ibadah yang dia lakukan. Namun apabila ada seorang disebabkan karena orang tersebut diangkat sebagai imam yang menyebabkan dia meninggalkan mata pencaharian karena dia mengurus masjid dan dia menangani masalah salat lima waktu, atau seorang muadzin yang menyebabkan dia meninggalkan mata pencahariannya karena dia fokus kepada azan, dia yang diminta untuk bertanggung jawab dalam mengumandangkan azan di masjid tersebut, maka dia boleh mengambil. Namun pengambilan tersebut jangan disebut ujrah, jangan disebut upah, namun hendaknya dengan niat yang lain, misalnya bantuan, musa'adah, bantuan, apakah dari pihak pemerintah atau dari pihak masyarakat setempat, atau mungkin ada seorang muhsin dari muhsinin yang ingin memberi bantuan, dipersilahkan. Hal tersebut dibolehkan atas sifatnya hibah atau pemberian, maka yang demikian dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan ketika menganggap itu sebagai upah dari amalan ibadah yang dia lakukan, ini yang tidak diperbolehkan. Sebab ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim harus murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan ada niat-niat tertentu di mana seorang menghendaki kehidupan dunia. Dan ini merupakan fatwa kebanyakan dari para ulama bahwa asalnya seorang dalam melakukan perkara ibadah tersebut adalah lillah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika seorang ditempatkan untuk menjadi imam salat atau ditempatkan sebagai pengajar yang akan mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan ilmu-ilmu, lalu kemudian dia mendapatkan per bulan misalnya, maka itu jangan disebut ajr, jangan disebut sebagai upah, namun hendaknya disebut dengan istilah yang lain, bantuan ya, atau pemberian atau yang semisalnya. Namun ada satu perkara yang dikhususkan oleh sebagian para ulama dalam dalam perkara-perkara yang meskipun asal hukumnya ibadah namun memberi manfaat yang dirasakan oleh orang lain, yang memiliki manfaat mutaaddi, manfaat yang dirasakan oleh yang lainnya, seperti misalnya ta'lim, mengajarkan ilmu kepada yang lain, atau meruqyah. Maka sebagian para ulama menganggap bahwa yang demikian diperbolehkan disebabkan karena adanya dalil yang khusus. Jadi dia melakukan ibadah tersebut bukan untuk mendapatkan dunia, namun disebabkan karena manfaat ini dirasakan oleh yang lainnya. Mengajarkan tajwid, mengajarkan fikih kepada orang lain misalnya. Maka para ulama membolehkan. Disebutkan dari fatwa Al-Lajnah Daimah, sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada mereka. Pertanyaan tersebut mengatakan, nusyahidu fi kathir min biladil muslimin isti'jar qari'in yaqra'ul Qur'an, fahal yajuzu lil qari'a ya'khudha ajran ala qira'atih, wa hal ya'tham man yadfa'u lahu al-ajr ala dhalik. Kita menyaksikan banyak dari negara-negara kaum muslimin menyewa seorang untuk membaca Al-Quran. Apakah diperbolehkan seseorang membaca Al-Quran mengambil upah dari bacaannya? Apakah dia berdosa ketika ada orang yang memberikan kepadanya upah dari bacaan tersebut? Maka Lajnah Ad-Daimah menjawab, qira'atul Quran ibadatun mahdhah. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang murni ibadah. Wa qurbatun yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih. Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fiha wa fi amsalha min al-'ibadat al-mahdhah ay yaf'alaha al-muslimu ibtigha'a mardhatillah. Maka asal hukumnya dalam perkara tersebut dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah mahdhah, seorang muslim melakukannya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa talaban lil mathubati 'indah la yabtaghi biha min al makhluq, dan mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla, tidak mengharapkan sesuatu dari makhluk, jazaan wala syukura, tidak balasan atau ucapan terima kasih dari makhluk. Oleh hadza lam yu'raf an as-salaf as-salih استئجار قوم يقرؤون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات. Oleh karena itu tidak dikenal di zaman para ulama salaf menyewa satu kaum untuk membaca Al-Quran. Ada orang mati misalnya, lalu dipanggil 10 orang, setiap orang membaca 3 juz, dia disewa ya, lalu kemudian pahala tersebut, pahala baca Quran itu dikirimkan untuk orang yang mati ini, sehingga orang yang matiin dianggap mengkhatam Al-Quran Karim. Maka yang datang ini pun disewa, diberi upah dari bacaan Qurannya. Ini tidak diketahui dari para ulama us-salaf. Demikian pula dari kalangan para a'immah para imam-imam di dalam agama ini. Ada yang memerintahkan hal tersebut atau memberi rukhsah dalam perkara itu. Walam yu'raf aidan an ahadin minhum annahu akhadha ujratan ala tilawatil Qur'an. Dan tidak diketahui dari para ulama ussalaf satupun dari mereka bahwa mereka mengambil upah untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim. Bal kanu yatlunahu raghbatan fi ma 'inda Allah subhanahu. Namun mereka membacanya karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang membaca Al-Qur'an agar memohon kepada Allah, memperingatkan dari meminta kepada manusia. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dari Imran bin Husain bahwa beliau melewati seorang yang Al-Qas, tukang cerita ya, dahulu yang dikenal itu bukan pengamen tapi tukang cerita, berdiri di depan orang kemudian menceritakan sesuatu yang membuat mereka senang. Tukas. Maka Imran bin Husain melewati orang tersebut yang membaca Al-Qur'an Karim. Lalu setelah itu dia berkeliling meminta seperti pengamen sekarang. Maka Imran Husain mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara al-Qur'an falyas'alillaha bih fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihi an-nas. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka hendaknya dia memohon kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Akan datang satu kaum, mereka membaca Al-Quran lalu mereka meminta-minta kepada manusia. Menunjukkan tercelanya. Lalu kata beliau, wa amma akhdul ujra ala ta'limihi awir ruqyati bihi wa nahwi dhalik. Adapun mengambil upah karena dia mengajar atau meruqyah dan yang semisalnya, mimma naf'uhu muta'addin li ghairil qari. Dari sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh selain yang membaca. Maka dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih menunjukkan diperbolehkannya. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau meruqyah lalu mendapatkan upah beberapa ekor kambing yang diberikan kepada mereka. Beliau meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Demikian pula hadis Sahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang wanita dengan seorang lelaki yang laki-laki ini maharnya adalah mengajarkan kepadanya Al-Qur'an Karim dari apa yang dia ketahui. Lalu kata beliau, "Faman akhadha ajran 'ala nafsi tilawah aw ista'jara jama'atan li tilawati al-Qur'an fa huwa mukhalifun lis-sunnah." Maka barang siapa yang mengambil upah karena membacanya dia atau menyewa sekelompok orang membaca Al-Quran, maka ini yang menyelisih sunnah dan menyelisihi ijma' para ulama salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan itu yang tidak diperbolehkan. Adapun ketika seorang menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain seperti meruqyah dan yang semisalnya, maka ini dalil-dalil menunjukkan diperbolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak yang engkau mengambil sebagai upah adalah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama mengkhususkan bahwa asal hukumnya tidak diperboleh mengambil upah kecuali kondisinya seperti yang dialami oleh para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan yang bersamanya ketika itu, yang meruqyah. Kondisi mereka memang membutuhkan. Al-hajah masah. Kebutuhan yang mendesak. Mereka meminta kepada penduduk kampung, mungkin ada yang mau menjamu mereka. Tidak ada seorang pun yang menjamunya. Sehingga mereka meminta upah dalam kondisi mereka membutuhkan. Ketika mereka meminta ada di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kabilah tersebut, kata para sahabat, kami bisa melakukan, tapi kami tidak melakukannya kecuali dengan upah, karena mereka kondisinya membutuhkan ketika itu. Sehingga bagi seorang yang keadaannya al-hajah, al-syadidah, sangat membutuhkan, maka rukhsah, diringankan baginya untuk mengambil upah tersebut. Adapun selain dari keadaan tersebut, atau mengumpul kekayaan karena melakukan suatu perkara ibadah, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yang wajib bagi seorang muslim senantiasa melakukan ibadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengharapkan apapun dari manusia. Baik, sampai di sini akhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.